اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Apa hukum meminta didoakan? Apakah termasuk meminta syafaat? Ya. Meminta syafaat kan boleh. Iya kan? Tapi dari siapa yang apa? Mampu melakukannya. Kan sudah diterangkan tadi. Jadi kalau dia meminta doa, dia bisa mendoakan, boleh atau tidak? Boleh saja mendoakan. Iya. Ada sebagian yang menguatkan hadis Nabi menitip pesan kepada Umar bahwa la tansani min du'aika, jangan lupakan saya dari doamu. Dan juga syah dari Nabi kepada Umar supaya minta didoakan oleh Uwais al-Qarni kalau ketemu dengannya. Ya, jelas ya. Maka ini menunjukkan boleh untuk minta didoakan. Ya, hanya saja di pembahasan tauhid itu ada yang afdal, ada yang lebih afdal. Ya, kadang itu bagus. Tapi kalau seorang di kondisi tertentu, kadang dia tidak meminta, itu lebih apa? Lebih bagus.